Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Sabtu 20 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Fea Artega. Badan Narkotika Nasional menemukan transaksi narkoba sebesar 2,8 triliun rupiah. Dalam sehari 3 ekor sapi ternak warga mati mendadak. Sebanyak 177 warga negara Indonesia dicegat petugas imigrasi Filipina. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Badan Narkotika Nasional menemukan transaksi narkoba sebesar 2,8 triliun rupiah. Temuan itu bermula dari laporan hasil analisis PPATK pada 21 Maret 2016 lalu. Temuan transaksi itu lebih kecil dari LHA PPATK yang mencurigai dana terkait hasil narkotika mencapai 3,6 triliun rupiah. Tribunnews.com melansir. Deputi Pemberantasan BNN Amran Depari saat konferensi pers di Jakarta kemarin mengatakan kasus 3,6 triliun itu terkait dengan sindikat atas nama Pony Chandra. Pony Chandra merupakan terpidana kasus penyelundupan ribuan butir ekstasi. Ia dihukum penjara seumur hidup. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 3 orang sudah ditahan terkait kasus itu. Pihaknya juga menyita uang dan barang bergerak lainnya milik ketiga tersangka. Dikatakan lagi, dana hasil transaksi narkotika itu diperkirakan berlangsung sejak 2014 hingga 2015. Amran menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa negara untuk menelusuri dana hasil transaksi narkotika itu. Sejumlah data pun diberikan kepada penegak hukum demi mencokok pelaku terkait jaringan narkoba di Indonesia. Untuk diketahui, BNN menyeret Pony dengan Undang-Undang TPPU dan 600 miliar rupiah aset Pony disita untuk negara. Namun kemudian terungkap bahwa Pony memiliki jaringan lainnya dengan total transaksi 2,8 triliun rupiah. Selain itu, BNN juga menyita mobil Jaguar dan 3 motor Harley. Syederalun, dalam sehari 3 ekor sapi ternak warga di Dusun Bantimurung, Desa Jane Taesa, Kabupaten Moros mendadak mati. Belum diketahui penyebab pasti kematian hewan ternak itu. Hingga kini dokter hewan Dinas Peternakan Maros masih melakukan penelitian terkait kejadian itu. Kompas.com melansir. Pemilik ternak tersebut, Mukhlis, kemarin menemukan 3 sapi betina miliknya tiba-tiba mati di dalam kandang. Saat itu Mukhlis hendak mengeluarkan dari kandang untuk dibawa mencari makan. Atas kejadian itu, Dinas Peternakan Kabupaten Maros langsung menerjunkan tim dokter kesehatan hewan. Dokter hewan dari Dinas Peternakan Maros, Dr. Uje Stiani, mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab matinya ketiga sapi itu. Namun ada kecurigaan bahwa ternak tersebut mengidap keracunan atau terkena virus antraks. Ia menambahkan pihaknya telah mengambil sampel darah dan telinga dari ketiga sapi yang mati itu untuk dicek di laboratorium BIPP Maros. Disebutkan ketiga bangkai sapi itu mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah. Syederalun, sebanyak 177 warga negara Indonesia dicegat petugas imigrasi Filipina saat hendak berangkat haji menuju Arab Saudi kemarin. Hal itu lantaran ditemukan ratusan paspor palsu. Komite Imigrasi Filipina, Jaime Morente, mengungkap para WNI itu ditahan karena mereka membawa paspor haji palsu. Jaime Morente mengatakan mereka jelas adalah WNI, tetapi mendaftarkan diri sebagai rombongan haji dengan paspor Filipina. Namun setelah diusut, ternyata ada jasa pelayanan haji seperti itu di Filipina. Warga asing ini datang ke Manila secara terpisah. Morente mengatakan dalam paspor aslinya, tercatat ratusan orang itu masuk sebagai wisatawan. Akan tetapi di sini mereka kemudian membuat paspor baru dan mendadak jadi warga Filipina. Sedangkan 5 orang yang mendampingi rombongan yang menyamar jadi warga Filipina itu juga sudah ditahan. Untuk mendapatkan paspor haji palsu itu, per orangnya dimintai bayaran sebesar 6.000 sampai 10.000 US dollar atau setara 78,96 juta rupiah sampai 131,6 juta rupiah. Morente menjelaskan, secara fisik para imigran itu memang tidak mencurigakan. Namun petugas menyangsikan kewarganegaraan mereka ketika diajak bicara, logat mereka sama sekali tidak seperti pribumi Filipina. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Shadowland manager Manchester United Jose Mourinho melayangkan pujian untuk dua pemain barunya, Zlatan Ibrahimovic dan juga Paul Pogba. Seusai laga kontra Southampton Sabtu dini hari tadi, tampil di Stadion Old Trafford, Ibra sukses dua kali menyerangkan bola ke gawang Southampton pada menit ke-36 dan ke-52. Kompas.com melansir. Seusai laga kepada Sky Sport, Mourinho mengatakan, Zlatan Ibrahimovic bermain sangat baik dalam duel udara. Moyu memuji kaki Ibra yang menurutnya sangat hebat dan sangat senang dengan hasil pertandingan itu. Dengan kemenangan 2 gol tanpa balas itu, Manchester United mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara Premier League dengan raihan 6 poin. Dikatakan lagi, laga itu juga menjadi debut kedua bagi Pogba di MU. Gelandang Prancis itu dimainkan sejak awal hingga akhir laga. Seperti diberitakan BBC Sport, dalam pertandingan itu Pogba melakukan 103 sentuhan, 71 operan, dan 20 kali duel. Jumlah itu yang tertinggi di antara seluruh pemain Manchester United. Selanjutnya Manchester United akan bertandang ke Marsh Hull City pada Sabtu mendatang. Sederhana pemerintahan Kanselir Jerman Angela Merkel menyetujui larangan penggunaan burka atau cadar oleh wanita muslim dalam beberapa kesempatan. Muslimah dilarang tampil bercadar di sekolah, kampus, atau saat berkendaraan, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizière. CNN Indonesia melansir. Seperti ditulis Reuters, Maizière mengatakan menolak menutup kepala dan juga jenis penutup wajah yang hanya memperlihatkan mata. Ia menyebutkan bahwa muslim bercadar tidak punya tempat di masyarakat Jerman. Langkah itu diambil menyusul gelombang 1 juta imigran yang kebanyakan muslim Suriah ke Jerman tahun lalu. Belakangan muncul kekhawatiran keamanan di tengah masyarakat Jerman seiring meningkatnya ancaman teroris di negara itu. Maizière menambahkan, memperlihatkan wajah penting bagi komunikasi, persatuan, dan kesatuan sosial. Menurutnya itu alasan pihaknya meminta semua orang memperlihatkan wajah mereka, dan jika ada yang melanggar, maka akan ada konsekuensinya. Adapun larangan burka pertama kali digagas oleh Partai Merkel, Serikat Kristen Demokrat Jerman, atau CDU. Namun gagasan itu harus terlebih dahulu diadopsi pemerintah sebelum dijadikan undang-undang. Sederhana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Prancis menurun tajam. Dalam kuartal kedua tahun ini, hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor seperti unjuk rasa jalanan, pemogokan, cuaca buruk, serta serangan kelompok garis keras ISIS beberapa waktu lalu. CNN Indonesia melansir. Sebagaimana diberitakan Reuters, anjloknya jumlah wisatawan mancanegara itu setelah 85 orang tewas akibat tragedi truk maut yang menabrak kerumunan orang pada 14 Juli lalu. Tidak sedikit wisatawan mancanegara yang membatalkan liburannya ke Perancis usai peristiwa berdarah itu. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang bermalam di Perancis juga menurun 8,5% dalam 3 bulan terakhir dibanding tahun lalu. Dikatakan lagi wisatawan Perancis juga kurang tertarik untuk mengunjungi negara mereka di mana penurunan terjadi hingga 2,9%. Bahkan Menara Eiffel yang menjadi ikon kota Paris beberapa kali ditutup dengan alasan keamanan termasuk banyaknya copet berkeliaran. Penurunan pada kuartal kedua itu menjadi pukulan telak bagi pelaku pariwisata setelah mulai pulih pada kuartal pertama di mana terjadi serangan teroris pada November 2015 yang menewaskan 130 orang. Pemandangan sampah yang menumpuk di jalan Paris, polisi anti huru-hara yang menembakkan gas air mata, tertundanya jadwal perjalanan hingga unjuk rasa yang meluas sangat mempengaruhi citra Prancis di mata internasional. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 20 Agustus 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.